Cinta itu indah saat kita senang atau saat susah. Tak pernah ku menyesal ku telah memilih dirimu dengan perbedaan yang ada, namun kita masih bersama. Namun tak sanggup ku berlama.